Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاليوم يوم الخامس شهر رمضان Alif Arba'in, Alif Warba'mi'ah Warba'in Minal Hijri. Sanabda insyaAllah ta'ala kira'ah di kitab Ar-Risalah Tabukiyah atau musamma Zadul Muhajir ila Rabbihi lil'imam Al-Hafidh Syekhul Islam As-Sani Samsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Al-Ma'ruf Ibn Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah Ta'ala. Fangduru safhah Sabi Asar halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. قال شيخ الإمام العالم العلامة محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي صبره من تبوك ثامن المحرم ثلاث وثلاثين وسبعمائه بعد كلام له سبق. Telah berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alimul Allamah Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu ardhah pada kitab beliau yang beliau selesaikan di Tabuk tanggal 8 bulan Muharram tahun 733. Berarti kalau sekarang 1440 berarti berapa? 707. Sekitar 707 tahun silam kitab ini selesai ditulis oleh Al-Imam Qayyim 707 tahun silam. Ba'da kalamin lahu sabak, setelah sebuah pembicaraan tentangnya sebagaimana yang telah lalu sebutkan di mukaddimah. Wabat, setelah itu Ahmadullah bimuhamidihi allati huwa laha ahlun wassalatu wassalamu ala khatimi rasulihi wa anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu saya memuji kepada Allah dengan segala bentuk pujian-pujian Allah Ta'ala yang dialah yang berhak memiliki pujian tersebut, dan semoga selawat serta salam tercurah kepada penutup para rasulnya dan para nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi. Setelahnya sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan berta'awunlah kalian, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sadidul 'iqab, sesungguhnya Allah zat yang sangat keras siksaannya. Qala rahimahullah ta'ala, wa qad istamalat hadhihi al-ayatu 'ala jami'i masalihil 'ibadi fi ma'asihim wa ma'adihim. Sungguh ayat ini mengandung seluruh perkara maslahah, seluruh perkara-perkara kemaslahatan, kebaikan hamba-hamba dalam kehidupan mereka di dunia, wa ma'adihim, dan kehidupan mereka kelak di yaumil kiamah. Ma'asihim itu adalah kehidupan di dunia yang sedang dijalani, asa ya'isu, yaitu hidup yang sekarang dijalani. Ma'adihim, ma'ad adalah tempat yang dijanjikan, yaitu hari akhirat. Jadi ayat ini kata beliau mengandung seluruh perkara-perkara kebaikan, maslahah para hamba, baik dalam kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat. Intabihu. Ini berarti menunjukkan agungnya ayat ini, besarnya nilai ayat ini, besarnya kandungan ayat ini. Sehingga kata beliau menyimpulkan, ayat ini mengandung seluruh perkara maslahah, kebaikan para hamba dalam kehidupan di dunianya maupun di akhiratnya. Fima bainahum ba'duhum ba'dho, dalam perkara-perkara di antara mereka, hubungan di antara mereka sebagian terhadap sebagian yang lain, interaksi, keterkaitan antara satu dengan yang lain para hamba. Wa fima bainahu wa baina rabbihim, dan yang kedua dalam perkara hubungan mereka para hamba dengan Rabb mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan ini faedah yang kedua, ayat ini mengandung perkara yang berkaitan dengan interaksi hubungan para hamba di antara para hamba sebagian terhadap sebagian yang lain, dan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sering diistilahkan dengan hubungan secara horizontal sesama hamba dan vertikal hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang di atas. Fa inna kulla 'abdin la yanfaqu an hatainil halatain, karena setiap hamba tidak terlepas dari kedua keadaan ini. Pasti seorang hamba punya hubungan dengan sesama hamba, atau seorang hamba mesti punya hubungan dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, karena setiap hamba tidak akan terpisah, tidak akan terlepas dari dua bentuk interaksi ini. Wa hadainil wajibain, wajibun bainahu wa bainallah, wa wajibun bainahu wa bainal khalqi. Dan ini adalah dua kewajiban, dua kemestian, dua keharusan harus ada. Karena kalau tidak ada akan timpang. Karena kalau tidak ada, tidak lengkap, maka tidak akan menggapai maslahah, kebaikan, kemaslahatan, baik dunia maupun akhiratnya. Mesti harus ada dua ini. Harus ada hubungan sesama dengan makhluk, dan harus ada hubungan dengan Rabbnya. Wajibun bainahu wa bainallah, wajib antara dirinya dengan Allah, dan wajib antara dirinya dengan sama makhluk. Lihat, beliau menerangkan ayat ini, ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering terucap, bisa saja kita terluput, dan kecenderungannya adalah demikian. Dari faedah besar, makna yang terkandung yang agung, maka ambillah faedah besar ini yang diterangkan oleh Al-Alim Al-Allamah Syekhul Islam As-Sani Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ayat ini pertama mengandung seluruh bentuk maslahah bagi para hamba untuk kehidupan di dunianya maupun kehidupan di akhiratnya. Yang kedua, ayat ini menerangkan dua bentuk interaksi yang seorang hamba tidak mungkin terlepas dari bentuk kedua interaksi ini. Hubungan sesama makhluk, hamba dengan hamba, dan hubungan kepada Allah, hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbnya. Qala rahimahullah, selanjutnya beliau menerangkan, fa amma ma bainahu wa bainal khalqi minal mu'asyarati wal mu'awanati was-sahbati fal wajibu alaihi fiha ayyakuna istima'uhu bihim wa sahbatuhu lahum ta'awunan ala mardhatillah wa ta'atihi allati hiya ghayatu sa'adatil 'abdi wa falahuhu wa la sa'adata lahu illa biha. Perhatikan kalam beliau mendalam, singkat, padat, maknanya luar biasa. Adapun hubungan antara dia dengan sesama makhluk berupa mu'asarah, hubungan pergaulan, wal mu'awanah, hubungan saling membantu, memberikan pertolongan, wasohbah, hubungan persahabatan, maka yang wajib dalam segala bentuk hubungan ini di antara sesama makhluk, ayakuna istima'uhu bihim wa sohbatu lahum, mesti berkumpulnya dia dengan makhluk dan bersahabat, berteman, berkaribnya dia dengan mereka. Ta'awunan, harus dalam keadaan masuk kategori ta'awunan, saling bantu membantu, tolong menolong, ala mardotillah, di atas ketaatan, di atas ridhonya Allah, wa taati, dan ketaatan kepada Allah. Perhatikan hubungan sesama makhluk harus apapun bentuknya, mau persahabatan, mau pertemanan, mau pergaulan, mau saling hubungan tolong-menolong, berserikat, bergabungnya, berkumpulnya, mesti dibangun di atas ta'awun, adanya saling membantu dan menolong di atas keridhaannya Allah dan ketaatan kepada Allah, yang hal ini merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba dan kemenangan, kesuksesan, keberuntungan dia. Tidak ada kebahagiaan baginya kecuali dengan ini, yaitu hubungan yang dibangun di atas ridhonya Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ukurannya. Jadi kita berserikat, berkumpul, bekerja sama, saling memberikan satu dengan yang lainnya sebagai partner, join. Nah, satu dengan satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Ukurannya, barometernya, kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, adalah barometernya ini. Ta'awun ala mardotillah wa ta'ati. Ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, di atas ridhonya Allah dan ketaatan kepada Allah, di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, tengok saja kita bermuamalah, berhubungan, berinteraksi satu dengan yang lain, apapun bentuknya. Nah, misalnya dalam sebuah ma'had, alhamdulillah ada kerjasama, ada yang mengajar, ada yang menjadi musrif, pengasuh, ada yang menjadi pengawas. Nah, ada yang bagian kesantrian, ada yang bagian ngurus tahasuk, kalkulator. Nah, ahlu hisab, tukang hitung, bendahara. Nah, ini ada hubungan kerjasama satu yang lain. Bahkan ada yang bagian kebersihan, bagian keamanan, bagian ketertiban, bagian makan taman, nah, bagian pembangunan. Ini ada hubungan kerjasama, interaksi. Nah, ini ditengok saja alal birri dan takwa atau tidak. Kalau tidak di atas albir dan takwa, kalau tidak di atas mardotillah wa ta'ati, maka bubarkan, bubarkan, karena itu akan mengandung mafsadah, tidak mendatangkan kebahagiaan dan keberuntungan. Namun kalau interaksinya, muamalahnya, nah, musyarakahnya, kerjasamanya, hubungan satu dengan yang lain dibangun di atas albirri dan taqwa, bahkan li'i'la'i kalimatillah, untuk memperjuangkan agamanya Allah, dan tidak kita ragukan, ikhwan yang jazakumullah, ini adalah ta'awun, kerjasama, li'ajli da'wah ilallah, tujuannya adalah dakwah kepada Allah, li'ajli din, tujuannya adalah untuk agama, tegaknya agama. Maka jangan ragu, berarti ini adalah alal birri wa taqwa, ala mardotillah wa ta'ati. Kita lanjutkan, bahkan kita tambah semangatnya, bahkan kita perbaiki, kita perkuat hubungan, kita tingkatkan hubungan. Demikianlah. Nah, baru meternya. Ya. Dalam bentuk apapun. Ini ada kerja apa ini? Ada kerja sama apa ini? Ngobrol-ngobrol apa ini? Bagian ngatur-ngatur apa ini? Oh, untuk terlaksananya taklim. Oh, untuk terlaksananya iftar. Oh, jelas berarti al-birri dan taqwa. Halas, enggak usah ragu. Saya bagian apa? Kebersihan. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Saya ada bagian tahunya. Saya bagian apa? Nyiapkan nampan. Alhamdulillah, saya punya bagian dari ta'awun. Berarti saya mengamalkan ayat Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tinggal saya ikhlaskan. Ikhlas niat, ihtisab, mengharap pahala kepada Allah. Demikian barometernya. Naam ikhwan jazakumullah. Ini ada apa ini? Ada POKJA. Program kerja apa ini? Nah, mau bangun bangunan. Bangunan apa? Bangunan lokalisasi. Lokalisasi untuk apa? Untuk menambah pemasukan income desa. Lokalisasi itu apa sih? Anak-anak kita gak tahu ini. Lokalisasi apa ini? Nah, ya, lokalisasi negatif. Tempat untuk perzinaan. Nah, kerja bakti. Tidak bisa. Loh, ini diundang desa loh. Sekalipun yang mengundang desa, sekalipun yang mengundang Pak Presiden. Kalau dalam hal ketaatan, sami'na wa ato'na. Tapi kalau dalam hal maksiat, ada hadisnya Rasul alaihissalatu wassalam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Innama ta'a fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya ada pada yang ma'ruf, pada yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini jelas perkara dosa, pelanggaran syariatnya Allah. Maka la ta'awanu, jangan tolong-menolong kalian. Ayatnya jelas. Naam, afwan, saya enggak bisa walaupun dalam tanda kutip kerja bakti. Kenapa? Ada barometer, ada patokannya untuk kita mau kerjasama, mau memberikan sumbangsih, mau memberikan kontribusi. Ada barometernya. Jelas nih? Baik. Barometernya tadi. Ya, barometernya apa tadi? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Itu. Ta'awun 'ala mardhatillah wa ta'atih. Itu barometernya. Baik. Kita lanjutkan ya. Qala rahimahullahu ta'ala, wahyal birru wa taqwa. Nah, ini ta'awun ala mardhatillah wa ta'atih yang disebutkan dalam ayat ini menjadi barometer. Wahya al birru wa taqwa. Al bir, kebaikan-kebaikan. Taqwa, dan ketakwaan. Alladhani huma juma'uddin kullihi au kulluhu, yang keduanya itu adalah juma'uddin, kumpulan seluruh agama ini. Bagian-bagian dari agama ini terkumpul semuanya pada dua perkara ini, albir dan at-taqwa. Perhatikan, ini faedah. Ini kaitannya tadi, kenapa di dalam ayat ini mengandung seluruh bentuk maslahah untuk seorang hamba guna kehidupan di dunianya maupun di akhiratnya. Karena kata beliau, seluruh perkara agama itu terkumpul pada dua perkara ini, albirru wat taqwa. yang tersebut di dalam ayat ini. Wa idza afrada kullu wahidin minal ismain dakhala fi mustamal akhar imma tadammunan wa imma luzuman. Sekarang beliau menjelaskan, beliau akan menjelaskan pengertian dua kata ini. Perhatikan, ini penting. Kenapa? Karena agama ini seluruhnya terkumpulnya pada dua perkara ini, al-birru dan at-taqwa. Kemudian beliau akan menerangkan definisi masing-masingnya, pengertian masing-masingnya. Kata beliau, apabila masing-masing dari dua isim ini, dua nama ini, al-birru dan at-taqwa, masing-masingnya disebutkan secara sendirian, afroda disendirikan masing-masing dari keduanya, dakhala fi mustamal akhar, maka itu masuk kepada nama yang lain. Imma tadammunan, baik itu secara kandungan, wa imma luzuman, ataupun secara kemestian, konsekuensi, tuntutan. Sekarang begini, contoh dari memudahkan kita memahami. Dua kata ini, ya, kalau disendiri-sendirikan, maka satu dengan yang lainnya saling mewakili. Albirru kalau disebutkan albir, berarti itu sudah mewakili takwa. Takwa masuk padanya. Kalau disebut takwa saja, maka albirru juga sudah masuk kepada kata takwa ketika disebutkan sendiri. Nah, ketika disebutkan dua-duanya, maka masing-masing punya definisi tersendiri. Inilah dua kata yang disebut oleh para ulama, idastama'a tafarroko. Idastama'a tafarroko. Ya gini, idastama'a tafarroko. Wa idza tafarraqa ijtama'a. Wa idza tafarraqa istama'a. Apa maksudnya? Dua kata idza ijtama'a, ketika kedua kata ini disebutkan bersamaan, ada disebutkan dua-duanya, maka tafarraqa berpisah, berbeda maknanya. Ketika berkumpul secara lafadznya dua-duanya, maka berpisah, berbeda maknanya. Ketika berpisah lafadznya hanya disebutkan salah satu, maka ijtama'a berkumpullah maknanya, sama maknanya. Bisa difahami? Ini al-birru dan at-taqwa. Lebih jelas akan beliau lanjutkan. Wa dukhuluhu fihi tadammunan adhar, masuk ke satu ke yang lainnya secara tadammunan, kandungan. Namanya dikatakan albir itu mesti mengandungi takwa, dikatakan takwa mesti mengandung kebaikan, dikatakan kebaikan mesti mengandung takwa, itu sudah jelas adhar, jelas. Li annal birra juz'un musamma takwa, karena kebaikan itu bagian apa yang disebut dengan takwa. Wa kadzalika taqwa fa innahu juz'un mustamal bir, begitu juga takwa, maka sungguhnya itu adalah bagian apa yang dinamakan kebaikan. Wa qawnu ahadihima la yadkhulu fil akhar inda iktiran la yadullu ala annahu la yadkhul fihi inda infiradil akhar. Dan keberadaan masing-masing keduanya tidak termasuk kepada yang lain secara makna ketika kedua-duanya disebutkan, tidaklah menunjukkan tidak bahwasanya hal itu tidak termasuk kepada salah satu dari kedua kata tersebut ketika disebutkan sendirian. ونذير هذا اللفظ ونذير هذا لفظ الإيمان والإسلام sebanding atau sama semisal dengan ini semisal lafaz Islam wal iman, iman wal Islam. Kalau disebut Islam mengandung juga masuk padanya iman. Kalau disebut iman masuk padanya juga Islam. Tapi kalau dua-duanya disebut maka masing-masing memiliki makna. Contoh, kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya adalah juga seluruh orang Islam. Nah itu. Lu yang dipanggil kan iman. Ya itulah, iman mewakili Islam disebut. Kalau disebutkan ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, yang dimaksudkan juga adalah orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman. Nah, ini namanya sama. Islam ya, yang dimaksudkan iman, iman juga dimaksudkan Islam ketika itu disebutkan salah satu. Tapi ketika kedua-keduanya disebutkan, semisal dalam hadis Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, ahbirni anil Islam. Setelah itu ya Rasulullah, ahbirni anil iman. Masing-masing punya pengertian. Islam amaliah-amaliah yang nampak dohir, mengucapkan syahadat, ucapan, mengerjakan sholat, perbuatan, membayar zakat, perbuatan, puasa, haji, amalan-amalan dohir, nampak. Iman, antu'mina billah, wa malaikati wa kutubi wa rusulih, wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarih. Keimanan, kaitannya keyakinan, amalan-amalan batin. Jadi ketika dua-duanya disebutkan dalam satu nas, masing-masing punya pengertian tersendiri. Bisa dipahami? Nah. Wal iman wal amal soleh. Semisal kata iman dan amal soleh. Nah, karena iman konsekuensinya amal soleh. Amal soleh harus ada iman. Ini satu dengan yang lain saling satu makna. Ketika disebutkan sendiri-sendiri, ketika digabung bersamaan, alladzina amanu wa amilus solihat, berarti masing-masing punya pengertian. Iman, amalan-amalan batin, keyakinan, amal solihat yang tercermin, terwujud, terrealisir dalam bentuk amal-amalan seluruh anggota badan. Wal fakir wal miskin, seperti kata fakir dan miskin. Kalau disebutkan salah satu saja maka itu terikut yang lain. Ini zakat untuk orang-orang miskin, berarti masuk padanya orang fakir. Ini zakat bagi orang-orang fakir, masuk padanya orang miskin. Ketika disebutkan sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, ini zakat untuk masakin, untuk fukara dan untuk fukara. Lil fukara wal masakin, untuk fakir miskin. Berarti disebutkan dua-duanya itu berarti ada beda ini. Nah gitu, ada beda, masing-masing ada pengertian sendiri. Makanya contoh di dalam surah At-Taubah tentang mustahik, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Naam, zakatul mal, sedekah. Allah Ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-60 dari surah At-Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Tidak lain sesungguhnya sedekah itu adalah diperuntukkan bagi fuqara wal masakin, orang-orang fakir-fakir dan orang miskin-miskin. Nah, ini disebutkan dua-duanya, berarti masing-masing punya pengertian. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bedanya. Dalam tafsir beliau, fuqara wal masakin. Satu, ada yang berpendapat demikian. Dua-duanya itu orang yang kekurangan, tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun kalau fuqara asaddu hajatan, lebih lagi butuhnya, lebih lagi kurangnya dibandingkan orang miskin. Ibarat begini, kalau seseorang misalnya satu bulan normal, artinya kebutuhan-kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder. Nah, tapi kebutuhan primer yang pokok. Untuk makan ada nasi, ada lauknya. Untuk kebutuhan anaknya, untuk bisa menopang kehidupan sehari-harinya yang pokok. Misalnya satu bulan dibutuhkan 2 juta. 2 juta ya. Nah, ternyata rata-rata sebulan cuma dapat 700 ribu, gak ada 1 juta. Atau paling mentok rata-rata 1 juta, 1 juta ke bawah. Ini namanya fuqara. Pendapatannya tidak sampai separuh dari kebutuhan pokok. Ini namanya fuqara. Nah, kalau dapat tapi gak tercukupi sampai 2 juta, dapatnya 1.500.000 misalnya, maka ini masuk definisi masakin, orang miskin. Tidak ada penghasilan tapi kurang. Kurangnya enggak ada separuh. Kalau fuqara lebih kurang lagi. Ada penghasilan, ada, tapi enggak tetap. Kurangnya lebih dari separuh. Nah, itu fuqara wal masakin bedanya. Nah, definisi pertama. Ada yang mendefinisikan demikian. Orang dua-duanya, kalau masakin, orang miskin itu punya pekerjaan. Punya pekerjaan, tapi dari penghasilan pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan sekunder. Masih kurang, kenapa? Belum punya mobil. Masih kurang, kenapa? Belum punya pesawat. Masih kurang, kenapa? Belum punya kapal. Loh, itu kan sekunder. Nah, walaupun gak punya itu, ya gak mati. Gitu loh. Itu kebutuhan tambahan. Tambahan. Nah, ehwanizzakumullah. Masih kurang, kenapa? Nah, belum punya 2 rumah, 3 rumah. Itu enggak. Kalau itu ukurannya semua enggak ada. Yang goni, yang kecukupan, semuanya fakir miskin. Oh, yang sudah punya perusahaan 3 masih kurang juga. Nah, bukan itu ukurannya. Tapi yang pokoknya ini. Jadi yang miskin punya pekerjaan, tapi penghasilannya kurang. Yang fakir enggak punya pekerjaan. Nah, gak punya pekerjaan. Ada penghasilannya serabutan, gak tetap. Ada kurangnya. Intinya dua-duanya adalah kekurangan untuk kebutuhan pokoknya. Nih, ketika disebutkan satu, maka mewakili yang lain. Kalau disebutkan dua-duanya, berarti ada perbedaan definisi tadi. Jadi paham ya. Nah, ini contoh. Ikhwan jazakumullah. Zakatul fitr disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tuhratan lisaimin, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, minar rafasi wal lahu, dari lahwi war rafas, dari kesia-siaan dan kekejian, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Itu zakatul fitr. Maka pendapat yang rajih, yang kuat, zakat fitr enggak boleh dirubah bentuk uang, kemudian nanti untuk bangun pesantren, bangun jalan, untuk bangun madrasah, ini zakatul fitr salah penggunaan. Zakatul fitr adalah disebutkan dalam hadis tokmatan lil masakin, sebagai bahan makanan bagi orang-orang miskin. Berarti fukara enggak dapat. Nah, tadi kaidahnya, kalau disebutkan salah satu itu masuk ke yang lain juga. Walaupun disebutkan masakin saja, maka itu masuk fukara. Bahkan miskin saja dapat, apalagi fakir. Karena fakir itu adalah asaddu hajatan, lebih butuhnya lagi. Begitu. Makanya zakatul fitr itu dekat-dekat dengan hari raya. Hari raya Idul Fitri, di mana Idul Idnya untuk berbuka, makan. Nah, supaya orang-orang miskin, orang-orang fakir bisa ikut makan di hari raya tersebut. Yang terkadang di hari-hari biasa untuk makan saja susah, maka dibantulah oleh saudara-saudaranya, dikasih zakatul fitr supaya berhari raya mereka juga mengalami kebahagiaan dan kesenangan. Itulah makanya zakatul fitr bentuknya uang, habis itu masuk saku. Nah, besok berubah jadi semen dan pasir untuk membangun pesantren. Itu namanya salah alamat, salah penggunaan. Ini menurut pendapat yang rajih. Beda dengan zakatul mal. Nah, yang itu ditampung di baitul mal, maka diperuntukkan di antaranya tadi. Ada 8 asnaf, 8 golongan yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 tadi. Di antaranya fuqara, masakin, nah, mu'allaf qulubuhum, orang yang diharapkan masuk Islam atau baru-baru masuk Islam, kasih zakatul mal dari baitul mal. Nah, ini ikhwan jazakumullah di antara contoh-contoh, termasuk kata beliau wal fusuq wal isyan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu sudah dekat untuk iftar. Wallahu alam bisawab, naktabi ada qadar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.